بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إخواني في دين رحمني ورحمكم الله. Sekarang kita berada di zaman yang sungguh jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para pemuda-pemudi kaum muslimin, putra-putri kaum muslimin, gaya hidup mereka, cara muamalah mereka jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka lebih menuruti hawa nafsu dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan datang generasi setelah generasi yang terbaik, khalfun, generasi-generasi yang terakhir, ciri-ciri mereka dua, alamat-alamat mereka dua. Yang pertama, adha'u shalah, mereka menelantarkan sholat, disuruh sholat paling sulit, disuruh menunaikan sholat, menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala berat. Wattaba'u asy-syahawat, dan lebih suka menuruti syahwat-syahwat mereka. Kita lihat dari sekian jumlah pemuda-pemudi kaum muslimin yang memakmurkan masjid bisa dihitung dengan jari, saking sedikitnya. Adapun yang memenuhi rumah-rumah syaitan, kafe-kafe, restoran, tempat-tempat hiburan, luar biasa, lebih banyak. Barakallahu fikum, dihadiri oleh para pemuda-pemudi kaum muslimin. Ini merupakan fenomena yang sangat menyedihkan, bahwasanya fabarakallahu fikum, mereka lupa bahwasanya mereka akan kembali, akan dikembalikan kepada Allah, dan pengembalian mereka kepada Allah tidak mengenal namanya usia atau umur. Hakim rahimahullahu taala menulis sebuah risalah kepada saudaranya. Dia mengatakan, "I'lam annal mauta fi syababi kathir. Wa ayatu dzalik anna syuyukh qalilun." Wahai saudaraku, ketahuilah annal maut fi syabab kathir. Kematian yang menimpa para pemuda, pemudi, kaum muslimin dan selain dari mereka, kematian yang menimpa para pemuda itu lebih banyak daripada kematian yang menimpa para orang tua. Wa ayatu dzalik anna syuyukh qalilun. Dan sebagai bukti, tanda dari itu adalah sedikitnya orang-orang tua. Kita lihat orang tua yang simbah-mbah itu ternyata sedikit. Kebanyakan hidup ini apa? Hidup dengan para pemuda. Padahal orang tersebut tentunya di zaman dia pemudanya banyak. Ternyata belum sampai dia sudah tua, sudah dijemput oleh ajalnya. Mati main balapan. Siapa yang main balapan? Mbah-mbah umur 70 tahun? Gak ada. Narkoba, ada mbah-mbah 70 tahun masih senang narkoba? Gak ada. Pemuda. Kemudian fa barakallahu fikum, minum-minuman keras para pemuda. Kemudian mati tawuran antar sekolah para pemuda. Luar biasa, gak ada mbah-mbah tawuran. Kemudian fa barakallahu fikum, tertipu dengan oleh syubhatnya khawarij, disuruh bawa panci, berani bawa ini panci ke sana, ya letakkan, kemudian duduk di situ, kemudian meledak, bawa bom panci, luar biasa. Yang dibawa panci bukan isinya Indomie tapi isinya bom. Dibawa. Siapa yang bawa? Para pemuda. Sampai perempuannya ketakutan. Subhanallah, pakai cadar. Bawa panci. Fabarakallahu fikum. Syahidnya di sini bahwasanya kematian banyak menjemput para pemuda pemudi. Sehingga wahai para pemuda, waspadalah dari kematian yang akan datang dan menjemput kita suatu saat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Di antara perkara yang banyak menimpa adalah permasalahan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Karena jauhnya mereka dari ilmu agama, tanpa segan-segan dan tanpa rasa malu, seolah-olah dia keluar fabarakallahu fikum dari bapaknya yang namanya Salabin bin Salabin, muncul begitu saja tanpa adanya jasa dari orang tuanya, ayah dan ibunya. Fabarakallahu fikum, luar biasa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua banyak menimpa para pemuda pemudi, terkhusus kaum muslimin. Sudah sulit diatur oleh orang tuanya. Dengan apa? Lebih menuruti hawa nafsunya. Kalau dinasehati, ah bapak itu kudet, kurang update. Subhanallah. Kalau dinasehatin, bapak ini sudah namanya kid zaman now. Kalau orang Ambon kid zaman nau-nau. Orang yang Ambon tahu apa itu nau-nau? Nau-nau ini bodoh. Luar biasa, zaman pembodohan diikuti. Saya lihat di Teluk Penyu Subhanallah, anak muda, pemuda kaum muslimin, rambutnya kayak burung merak, warna-warni. Terus pacarnya jilbaban lagi. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Perempuan-perempuannya ikut bersama pangker-pangker, ya, mohak-mohak, yang bikin muak. Apa? Pakai jilbab. Tidak tahu itu jilbabnya hanya casing saja, ya, ataukah barakallahu fikum sampai ke dalam hati-hati mereka. Luar biasa. Potongan-potongan rambut kayak kuda, ya, kuda gondrong atau atasnya tok, ya. Namanya rambut kuda cuma atasnya tok, sininya enggak ada. Kayak sikat cucian. Fa barakallahu fikum, inilah keadaan dari kaum muslimin. Dan ini semuanya fa barakallahu fikum, ternyata jauhnya mereka dari pendidikan Islam. Dan ini merupakan secara tidak langsung memang salah dari para orang tua. Mereka malu kalau anaknya enggak sekolah. Mereka malu kalau anaknya tidak kuliah, tapi tidak malu kalau anaknya tidak menghadiri sholat berjamaah. Tidak malu kalau anaknya masuk, tidak masuk masjid ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang ada. Mereka lebih malu kalau anaknya enggak sekolah dan kuliah, tetapi untuk sholat jamaah tidak ada rasa malu. Kebanyakan dari para orang tua malu kalau anaknya enggak tahu ilmu-ilmu dunia, ilmu fisika, matematika dan yang lainnya. Tetapi tidak malu kalau anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak malu kalau anaknya tidak tahu ilmu agama. Tidak malu. Akhirnya, fabarakallahu fikum, terjadilah apa yang terjadi. Anak-anak berani dengan orang tua. Kenapa? Karena pendidikannya, fabarakallahu fikum, tidak ada pendidikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus wahai engkau para pemuda, waspadalah dari perbuatan dari durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam sekian ayat tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ta'alau, mari, kemari, aku akan bacakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu diantaranya adalah hendaklah kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gak boleh kita menyekutukan Allah dengan malaikat-malaikatnya atau dengan nabinya, apalagi makhluk yang di bawah mereka. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kembali Allah menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah mentauhidkan Allah. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuk. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, telah memerintahkan kepada kalian, "Alla ta'budu illa iyyah." Untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah mentauhidkan Allah, setelah itu kemudian perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah wa qurrabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Hendaklah kalian merendahkan sayap-sayap kalian, yaitu merendahkan hati-hati kalian, diri-diri kalian sebagai bentuk sayang dan cinta kalian kepada orang tua kalian, dan hendaklah kalian panjatkan kepada Allah, "Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku, mencintai aku semenjak kecil. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Maka Nabi mengatakan, "Al-isyraku billah." Dosa yang paling besar adalah engkau menyekutukan Allah. "Thumma ay?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? "Qala uququl walidain." Engkau durhaka kepada kedua orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dosa yang terbesar setelah syirik adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian fa barakallahu fikum dalam hadis Abdullah bin Amr dalam Sahihain, ada seorang ingin meminta izin untuk berperang bersama tentara-tentara Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Nabi berkata, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? "Naam ya Rasulullah." "Betul, kedua orang tuaku masih hidup." Maka belum mengatakan, "Fafihi majahid." Hendaklah engkau pada kedua orang tuamu berjihad. Artinya jangan pergi berperang selama orang tua masih hidup. Artinya hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena status jihadnya adalah fardu kifayah. Sedangkan engkau berbakti kepada kedua orang tua, statusnya adalah fardu ain. Fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang agung, ibadah yang agung, wahai para pemuda-pemudi kaum muslimin. Dan sebaliknya, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa dari dosa-dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Isra ayat 23, "Imma yablughannaka 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma." apabila orang tuamu telah mencapai usia lanjut, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumma uffin, janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepada orang tuamu uff, mengatakan uff, ah, sebagai bentuk penolakan saja tidak boleh, apalagi kalimat yang selain daripada itu. Walatanharhuma, dan jangan engkau menghardik orang tuamu, membentak orang tuamu. Waqullahuma qawlan karima, tetapi yang tepat adalah hendaklah engkau selalu menggunakan tutur kata yang baik ketika berbicara kepada orang tuamu. Demikian juga sahabat Abdullah bin Ammar dalam Musnad Ahmad yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan, la yadkhulul janna aqun, tidaklah akan masuk surga orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan masuk surga, dan tempatnya tentunya sebaliknya, yaitu di dalam neraka. Ingatlah wahai para pemuda pemudi kaum muslimin, kisah Jurayj. Jurayj di saat itu sedang beribadah, sedang sholat. Kemudian tiba-tiba sang ibu datang memanggil Jurayj. Ya Jurayj, wahai Jurayj, kemari nak, ibu butuh kamu. Ketika Jurayj dipanggil, dia sedang ibadah, sedang sholat. Dia bingung. Ya Allah, sholati wa ummi, mana yang lebih harus aku dahulukan, sholatku atau panggilan ibuku? Jurayj bingung. Akhirnya dia berijtihad, sholatnya lebih dahulukan daripada panggilan ibunya. Dia terus lanjutkan sholatnya. Ibunya sabar. Kemudian kedua kalinya datang lagi ibunya, ya Jurayj, dipanggil, gak keluar-keluar dari kamar ibadahnya. Kembali ketika dipanggilan kedua, ternyata Jurayj juga sedang melakukan ibadah, yaitu sedang sholat. Dia mengatakan, sholati wa ummi, mana yang harus aku pilih, sholatku ataukah ibuku? Kembali pikirnya adalah, wah, ini sholat lebih didahulukan daripada panggilan ibu. Kemudian barakallahu fikum, akhirnya sampai kepada panggilan yang ketiga, dan ternyata masih Jurayj. Ketika dipanggil di panggilan yang ketiga, ternyata sedang sholat, dan tetap dia memilih sholatnya daripada panggilan ibunya. Akhirnya ibunya marah, habislah kesabaran sang ibu. Akhirnya fa barakallahu fikum, sang ibu kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, janganlah engkau matikan Jurayj sebelum diberikan ujian, difitnah dengan seorang pezina, wanita pezina. Allah kabulkan doa ibunya. Ingat, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, thalathu da'awat mustajabah, mustajabat, ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang-orang musafir. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat yang lainnya, ala waladihi, doa kejelekan dari orang tua atas anaknya. Hati-hati, orang tua kalau sudah marah kemudian dia berdoa kepada Allah, maka bisa jadi Allah kabulkan doa tersebut. Perhatikan, Jurayj sedang ibadah, bukan sedang main game, bukan sedang main futsal, bukan sedang bermain atau bermaksiat, sedang ibadah kepada Allah. Ternyata tetap Allah kabulkan doa sang ibu, padahal sedang ibadah. Ternyata Allah hukum Jurayj. Kenapa? Karena tidak memenuhi panggilan orang tuanya. Kata para ulama, kenapa dihukum? Karena apa? Dia sedang sholat sunnah, sedangkan panggilan ibu adalah wajib dipenuhi. Dia mendahulukan sunnah daripada perkara yang wajib, sehingga dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difitnah, diuji oleh seorang wanita melalui pelamparan atau apa, melalui wanita berzina. Wanita tiba-tiba dalam keadaan bunting, ya, ngaku-ngaku dia dihamili oleh Jurayj. Akhirnya rakyat terprovokasi, kemudian datang ke rumah Jurayj, langsung diorek-orek. Apa orek-orek? Nggak tahu, orek-orek. Ini bahasa Belanda. Apa orek-orek? Loh, nggak tahu. Siapa yang tahu orek-orek? Tahu nggak orek-orek? Lo komi ngapak, orang ngerti ngapak. Orek-orek ya di goyang-goyang lo, pohonnya durek-orek. Asik kan bahasa ngapak, ada Belandanya sedikit. Masya Allah, memang bahasa Jawa itu go back slow door. Nah, ini bahasa Inggris go back slow door. Nah, go pergi, back kembali. Oh, namanya go back slow door, Pak. Pulang pergi slow, harus pelan-pelan melalui pintu-pintu. Nah, kan? Masya Allah. Kluban, ini bahasa Inggris ini. Klub apa? Kumpulan, klub ya. Ban itu sayuran, kumpulan sayuran. Nah, kluban. Masya Allah, menarik bahasa Jawa. Mungkin nenek moyang kita dulu sempat ziarah-ziarah ke luar negeri, mesti mengumpulkan bahasa. Fabarakallahu fikum. Syahidnya di sini, Jurayj dihukum. Akhirnya diurak-urak, akhirnya baru rumah ibadahnya apa? Ambruk. Sudah ambruk, keluar Jurayj dari rumah-rumah, hanya dari rumah ibadahnya digebuki. Ya, dipukuli. Ya, masa sudah emosi, ternyata kamu itu sholatnya, ibadahnya cuma ya, cuma barakallahu bohong-bohongan, sok alim, sok rajin sholat, ternyata suka apa? Suka selingkuh. Bukan selingkuh ya, selingkuh udah punya istri ya. Artinya suka main, barakallahu fikum, ya ini berbuat zina. Barakallahu fikum, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jurayj. Padahal Jurayj apa? Sedang melakukan ibadah. Bagaimana kalau seandainya anak tersebut dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah? Ditelepon, ya, nak, tolong nak pulang. Ini ibu butuh kamu. Oh, ntar bu, ini lagi kerja kelompok di lapangan futsal. Subhanallah. Lebih mendahulukan futsalnya daripada panggilan orang tuanya. Sehingga apa? Barakallahu fikum, waspada. Disebut oleh para ulama perbuatan-perbuatan, di antara perbuatan yang dikategorikan durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama di antaranya adalah berkata Ali bin Thalib rahimahullah mengatakan, qala sami'tu Ibnu Muhairiz yaqulu man masya baina yaday abih faqad aqqahu ila an yamshi fa yumita lahu al-adha an tariqih. Berkata Ibnu Muhairiz rahimahullah mengatakan bahwasanya man masya baina yadayhi wa anurab abihi faqad aqahu, barang siapa yang dia berjalan di depan bapaknya maka dia telah durhaka kepada orang tua. Masya Allah. Antum ngelaku di berjalan di depan orang tuamu, bapakmu di belakang, itu perbuatan termasuk durhaka pada kedua orang tua. Kenapa? Seolah-olah apa kamu nganggap bapakmu itu prajurit, prajuritmu gagah banget jalan. Ketemu temannya, ih, masya Allah pengawalnya ya. Ini siapa itu belakang? Bapakku. Subhanallah, bapaknya sebagai pengawal di belakang. Jadi bentuk adab seorang tua kalau jalan sama orang tua, Pak, itu biarkan bapaknya di depan. Kata para ulama, kalau di siang hari, biarkan bapakmu yang di depan, kamu yang di belakang. Illa an yamshi fayumib lahul adha antariki, kecuali kamu berjalan di depan dalam rangka pak menyingkirkan apa duri-duri gangguan-gangguan dari jalan. Enggak apa-apa. Muanya jalan di hutan, banyak pohon-pohon yang berduri, kamu di depan untuk apa? Babati, ya, apa? Menyingkirkan apa? Pohon-pohon yang menghalangi jalan, atau ada kerikil-kerikil yang tajam, atau duri-duri disingkirkan. Tidak mengapa kalau Anda berjalan di depan dalam rangka yang seperti ini. Tetapi kalau dalam rangka Anda ngegeng, atau ngegeng, jangan bahasanya luis-luis banget, ya, kayak raja, the gig, itu the gig apa maning, jangan. Ya, membusungkan dada. Barakallahu fikum, jalan Anda biarkan orang tamu di belakang, ini merupakan adab. Bahkan dikatakan oleh para ulama salaf, itu perbuatan durhaka. Dijelaskan dalam kitab yang lainnya bahwasanya pak, yang dimaksud adalah pak, yaitu kalau di siang hari. Jangan sampai kamu di dalam depan, sampai di rumah, mana bapakmu nak? Loh, tadi di belakang, mana ya? Ternyata kejeblos solokan. Antum enggak tahu, lalu di belakang di depan. Atau dihantam naudzubillah, atau jatuh, atau mungkin apa? Kesenggol mobil, antum enggak tahu. Karena apa? Antum di depan. Tetapi kalau di malam hari, maka kata para ulama dalam kitab Birrul Walidain, barakallahu fikum Bapak, adalah engkau berjalannya di depan. Dibalik, kalau di siang hari jalannya mana? Di belakang orang tua. Sehingga kalau ada apa-apa langsung, awas bih, langsung. Tetapi kalau di malam hari, kamu yang di depan. Ya, jangan bapakmu suruh di depan, bih, di depan bih. Tadi siang kan di depan lagi. Jalan di depan, malam-malam, kejeblos elokan. Loh, bih, hati-hati bih. Kenapa? Karena malam hari, barakallahu fikum, gak tahu jalan, bapaknya sebagai survei di depan buat jebakan. Ini namanya mah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi biarkan kamu di depan kalau di malam hari. Kenapa? Kalau kejeblos antum yang jatuh duluan. Awas bi, kenapa? Ada lubang. Oh ya sudah, lewat sini. Kenapa? Kalau malam hari gelap sehingga tidak diketahui jalannya. Kemudian kata Ibn Muhairiz, man da'abahu bi ismi aw bi kunyati faqad aqahu illa an yaqula ya aba. Demikian juga barang siapa yang memanggil bapaknya dengan namanya atau memanggil dengan nama kunyahnya, maka ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Bapaknya namanya muanya Joker muanya. Jadi bapak orang kalau kasih nama yang lainnya takutnya tersindir. Joker, ih subhanallah. Nak, aku kue bapakmu ye, bukan pembantumu. Joker, joker. Barang siapa yang memanggil bapaknya dengan nama panggilan nama bapaknya, maka pak termasuk perbuatan durhaka. Atau dengan nama kunyahnya, Abu Joker. Waduh. Apa ker? Kan namanya lagi Joker. Fambar kalau fikum ini enggak boleh. Maunya panggil Abu Abdurrahman. Siapa sih manggil aku? Ya Allah, ternyata anakku dewek. Astagfirullahaladzim, nak-nak. Ya. Kenapa kamu kok manggilnya kok kunya? Panggil ya abah. Ya abati, ya abi. Panggil dengan apa yang indah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil ayahnya yang kafir, ya abati. Demikian juga Nabi Ismail kepada Ibrahim, kepada ayahnya, ya abati, if'al ma tu'mar, panggil dengan nama-nama yang indah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya abah, boleh panggil abah. Abah itu panggilan. Barakallahu fikum, ini hendaklah seorang anak tidak boleh memanggil orang tuanya dengan namanya. Kemudian selanjutnya, di antara perbuatan yang dikategorikan durhaka, an Mujahid rahimahullahu taala qala la yanbaghi lil walad an yadfa yada walidi anhu idza darabahu. Tidak boleh seorang anak menangkis pukulan ayahnya ketika mau memukul dirinya. Awas, orang tua lagi marah dipukul, cigak cet. Wah. Kurang ajar kamu, kenapa kamu dipukul? Cet. Wah gitu. Hech. Astagfirullahaladzim. Nah ini bapakmu ini, siapa suruh pukul saya? Gitu. Subhanallah, sampai yang terjadi, ya bapaknya mukul, disikat, dibanting maning. Wah, subhanallah. Hati-hati. Kata Mujahid, la yambaghi lil walad an yadfa yada walidihi anhu idza darabahu. Enggak boleh seorang anak menangkis pukulan orang tuanya. Kalau dipukul, sudah terima aja. Ya. Kenapa fa barakallakum? Secara umum, kalau bapaknya orang yang baik, tidaklah dia memukul kecuali apa? Karena kebaikan dan karena adanya pelanggaran pada kita. Sehingga fa barakallahu fikum, waspada. Jangan sampai fa barakallahu fikum kita berani-berani nangkis orang tua. Anak enggak nangkis tapi menghindar. Wah, ya sama aja. Bapaknya mukul antum menghindar sampai ke jorok. Dudak. Makanya sudah tua sok mukul orang gitu. Nah, ini namanya kurang ajar. Kemudian beliau juga mengatakan, Mujahid mengatakan, man adkhala alaihi ma huznan faqad aqahuma. Mujahid juga mengatakan, barang siapa yang membuat orang tua sedih, maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibka'ul walidain uququn. Membuat orang tua menangis itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Dari sekolah tiba-tiba orang tuanya nangis. Kenapa biku menangis? Sedih nak. Kenapa kamu di sekolah kok bikin selalu kasus? Ya, kemarin ternyata kamu main HP, ternyata kamu berkelahi, ternyata kamu kemarin lompat tembok kabur. Ternyata kamu gini, luar biasa, menangis orang tua. Perbuatan Anda termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini nih. Hati-hati, jangan bikin sedih orang tua. Sehingga kalau ternyata kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata kurang baik, kemudian sampai kepada orang tua kita, kemudian orang tua kita menangis atau sedih, sungguh kita telah durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Pulang-pulang ditanya anak, kamu sudah 3 tahun hafalannya berapa? 3 tahun ya 3 juz lebih. Gitu. Kok bisa 3 juz toh? Iya, setahun satu juz itu bersyukur bi, seneng harusnya. Subhanallah, bapak itu ngasih satu bulan 300 ribu, harusnya kan satu bulan bisa dapat 3 juz atau minimal 1 juz nak. Aduh, nang pondok apa saja nak? 1 tahun cuma 1 juz, berarti kamu selesai berapa tahun di pondok? Ya 30 tahun. Nah, gitu. Subhanallah. Ya wis keburu jenggoten. Hah? Antum mau mondok 30 tahun? Ya, enggak tahu ya. Ini barakallahu fikum, hati-hati. Orang tua sedih karena kamu kurang bisa menghafal. Orang tua sedih karena kamu enggak naik kelas. Orang tua sedih karena kamu ternyata melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Ini telah barakallahu fikum dikategorikan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian An Yazid bin Abi Habib rahimahullah ta'ala mengatakan, ijabul hujjah alal walid uququn. Membantah orang tua termasuk durhaka kepada mereka. Ditanya anak, uang SPP-nya mana? Ya, hilang bi, jangan bohong. Kamu kemarin di kafe itu ngapain? Kemarin kamu di rumah makan itu sama teman-teman ngapain? Dari mana itu? Ah oh, itu, api curiga banget lu. Ini namanya membantah. ya. Orang tua belum bisa resi bicara, kamu putus. Langsung bantah, hati-hati. Membantah orang tua, kemudian mengelak dengan bahasa yang kasar, maka ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kita lihat luar biasa para ulama salaf, sayangnya mereka sama orang tua. Usama bin Zaid, disebut oleh Muhammad ibn Sirin rahimallahu ta'ala, di saat itu kurma betul-betul mahal, hampir barakallahu fikum harganya sampai satu keranjangnya itu 1000 dirham, mahal sekali. Ternyata Usama bin Zaid suatu ketika ibunya pengen jantung kurma, maka kemudian Usama bin Zaid melobangi kurmanya, kemudian diambil jantungnya. Para teman-temannya heran, "Wahai Usama, kenapa engkau mengambil jantungnya? Ini sekarang apa? Kurma lagi musim apa? Musim-musim yang mahal. Kenapa kalau kamu merusak pohonmu diambil jantungnya? Ya nanti enggak bisa berbuah lagi." Maka kata Usama, "Aku tidak ingin membuat sedih orang tuaku. Ibuku pengin nama jantung kurma. Makanya fabarakallahu, aku tidak ingin menolak keinginan orang tuaku. Apapun yang diminta oleh ibuku, aku akan kasih, meskipun itu adalah barang yang mahal harganya. Aku akan kasih selama aku mampu." Kurmanya dilobangi, fabarakallahu, balakal secara hitungan duniawi dia rugi. Kemudian seorang pemuda dari Yaman membawa ibunya tawaf, digendong, masya Allah, gendong ibunya. Fabarakallahu fikum, digendong ibunya untuk tawaf. Sampai setelah dia menggendong sang ibu, dia kemudian datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ya Ibnu Umar, aku telah berbuat baik kepada orang tua saya itu, Pak, gendong orang tua untuk tawaf di Ka'bah. Apakah perbuatan saya telah membalas kebaikan-kebaikan sang ibu?" Kata Ibnu Umar, "Tidak. Kebaikanmu tadi menggendong orang tua tawaf itu belum senilai dengan satu tetes air ketuban yang keluar dari ibumu di saat melahirkanmu." Luar biasa. Satu tetes ketuban saja itu enggak, Pak, enggak senilai dengan perbuatanmu. Perbuatanmu enggak senilai dengan satu tetes air ketuban. Padahal gendong ibunya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita yang belum pernah berbuat sampai seperti itu? Sehingga ikhwani fillah rahimahumullah, waspada. Kemudian seperti para ulang tua, at-ta'akhur fi qadai hajatihima wa taswif biha ila an ya'sam al-walidan min su'alihi ba'da dhalik. Termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah berlambat-lambat di dalam memenuhi hajatnya orang tua, menunda-nunda sampai orang tua bosan. "Nak, tolong belikan bapak umumnya pisang goreng." Atau ibunya bilang, "Nak, tolong ibu belikan minyak, pisang sama tepung, ya, nih uangnya." Ditunggu mana kok enggak? Dan datang ternyata masih dalam kamar. "Nak, tolong segera pergi, ibu butuh ini, minyak goreng, pisang sama tepung." Iya. Terus ditunggu lagi sampainya orang tuanya bosan. Marah orang tuanya. "Nak, kenapa sih? Ibu tadi minta tolong belikan nasi goreng, minyak goreng, pisang sama tepung. Ketika Anda menunda-nunda berlambat-lambat, ini termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi sampai kemudian mengatakan, 'Wis lah mlaku dhewek, udah sikil ya gelem mlaku.' Kalau udah seperti ini lebih parah lagi. Enggak tahu ya bahasanya. Banyak umi kan sudah punya kaki, jalan sendiri sudah sana, gitu. Hanya asal anak sini, hah, cerewet. Nah, ini perbuatan barakallahu fikum lebih parah lagi. Berangkat sang anak beli, ya, repot-repot. Nihum, loh, mana minyaknya, mana pisangnya, mana tepungnya? Sudahlah, yang langsung jadi aja. Nah, gitu. Pisang goreng ngapain sulit-sulit, ya? Beli pisang, beli minyak, beli ya tepung. Nih pisang goreng aja. Nih uang kembaliannya. Ngirit kan? Ini termasuk. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang tua. Nah, apa-apa ibu itu enggak butuh pisang goreng. Minyaknya untuk buat ini sayur, tepungnya mau buat kentaki, umumnya pisangnya buatlah ini cuci mulut. Cuci mulutnya pakai air lah. Masa cuci mulut pakai pisang? Fabarakallahu fikum. Ini. Kemudian kata para ulama, al-qiyamu bihaqqi zawja wal i'tina bihi fi maqabil adam al-i'tina bihaqqil walidain. Termasuk perbuatan dulu kepada orang tua adalah lebih perhatian kepada istri-istrinya daripada perhatian kepada orang tua. Luar biasa. Istrinya masya Allah, emasnya rendel. Tahu rendel? Hah? Di mana-mana tangannya emasan, kemudian kalungnya emas, giginya emas, kemudian gelangnya emas, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Kalau lewat apa? Kayak lampu lalu lintas kuning-kuning, ya, gitu. Hati-hati, hati-hati. Gitu. Barakallahu fikum. Ketika orang tuanya minta sesuatu, ya, tidak diberikan atau kecuali sedikit. Lebih mementingkan istrinya daripada kedua orang tuanya. Ini juga termasuk apa? Perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya di antara perbuatan yang dikategorikan durhaka kepada kedua orang tua adalah raf'us saut 'alaihima. Maqa'u maqata'a kalamihima. Bizajrihima. Kemudian termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah mengangkat suara atau memutus pembicaraan orang tua. Jangan menghardik orang tua. Maka ini fabarakum termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya idharul ubus atau abuz inda muqabalatil walidain bi khilafi ma law qabala ashabahu. Bermuka masam di hadapan orang tua, padahal kalau dia berhadapan dengan teman-temannya, masya Allah ramah, bermuka manis. Luar biasa kita lihat. Ketika ke teman-temannya, hi friend, wih, gayanya PFF. Ya. Kemudian, kif, bakhir. Kalau ketemu orang tuanya, ketemu teman-temannya, masya Allah, luar biasa. Ramah, senyum, baku peluk. Ketemu orang tuanya, berbeda. Datang langsung tanpa muka senyum, lempar tas, masuk kamar, gak ada salaman sama pelukan kepada orang tua. Waspada, ini yang terjadi. Ya, kalau kita pulang langsung brudus. Ya, kadang doglos. Tau doglos? Datang langsung pergi. Dog anjing los lepas. Apa? Kayak anjing lepas. Doglos, pulang rumah langsung pergi lagi. Masya Allah, doglos. Begitu. Baru datang ke rumah, bukan kemudian salaman sama orang tua, senyum-senyum, cerita sama orang tua gimana pelajarannya, malah langsung pergi. Pentas. Ya, orang Jawa bilang doglos. Gitu. Kenapa gak punya adab? Ini fabarakallahu fikum. Perbuatan durhaka kepada orang tua. Wasil ikhwani fiddin rahimahumullah, banyak sekali beberapa perkataan salaf dan bisa dilihat di kitab Birru Walidain, lupa pengarangnya, ulama muasirin, masya Allah di sana disebutkan, yaitu beberapa gambaran sekitar 36 perbuatan durhaka kepada kedua orang tua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Ikhwani fiddin rahimahumullah, Tambah terasa apabila kita renungi, kita hayati, ternyata apa yang kita sebutkan tadi pernah kita lakukan, atau bahkan na'udzubillah sering kita lakukan. Terkhusus sama membuat sedih orang tua, atau membantah orang tua, atau kita berlambat-lambat apa memenuhi hajatnya orang tua, disuruh-suruh lambat sekali kita berangkat. Waspada wahai anak muda, para pemuda, bunyi kaum muslimin, terkhusus engkau wahai para santriwan, ya para santri-santri yang telah belajar ilmu agama. Karena apa? Hujahmu di hadapan Allah lebih berat. Seorang yang berilmu, telah mengetahui ilmunya, kemudian tidak mengamalkannya, maka fabarakallahu hujahnya, hukumannya lebih berat daripada orang-orang yang jahil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama ulkiya fiha faujun sa'alam khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Surat apa? Surat apa? Lu? Surat apa? Surat apa? Cepetan. Udah lapar ini, mau sarapan pagi. Surat apa? Lu? Masa gak hafal? Air. Al-Muluk. Ya, Al-Muluk. Dapat kan? Nah itu. Nang di sini kayak tuh ya. Oh yang lebih asing loh. Allah subhanahu wa ta'ala beriman, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatu wa alam ya'tikum nadhir. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka itu pecah karena marah. Kenapa marah? Karena ternyata manusia banyak masuk ke dalam neraka. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alam khazanatuha. Maka setiap dilemparkan sekelompok manusia, sejumlah manusia ke dalam neraka, maka para penjaga-penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum nadhir. Kenapa masuk dalam neraka, bukankah telah datang kepada kalian peringatan sang pemberi peringatan? Waspada. Maka apa dia yang dia jawab? Apa yang dia jawab? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Dia mengatakan qalu bala qad ja'ana nadhir, ya tentu telah datang kepadaku sang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakan dan mengatakan tidak ada ya sesuatu pun yang turun kepada kami dari Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Hati-hati. Orang-orang yang barakallahu fikum telah datang kepada mereka sang memberi peringatan, kemudian setelah dikasih nasihat, kok kemudian masih melanggar, masih berbuat durhaka, masih berbuat maksiat, padahal sudah tahu itu adalah haram, maka hukumannya lebih berat. Apalagi fa barakallahu fikum tidak bisa ya mau menggunakan belajar apa, ilmu apa panca indera, telinga, hati, mata dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa qalu law kunna nasma au naqil ma kunna min ashabi sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabi sa'ir. Wa qalu law kunna nasma wa naqil, duhai seandainya kalau kami di dunia nasma wa naqil, mau mendengar wa naqil, mau menghayati, memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, ma kunna min ashabi sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka sekarang mengakui dosa-dosa mereka, sudah disiksa baru mengakui, ketika di dunia enggak mau ngaku kalau dia salah, masih terus menentang Allah, menentang Rasulullah, menentang orang tua. Fa'tarafu bidzambihim, sekarang ketika dihadapkan dengan neraka baru mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kecelakaan bagi para penghuni neraka as-sa'ir. Wallah alam suwab. Ikhwani bidin rahim rahimahullah. Inilah tausiah yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih orang tuanya masih hidup, manfaatkan. Anda masih punya dua pintu surga untuk Anda bisa masuk. Apabila sudah hilang satu, maka tinggal satu pintu surga yang Anda jangan sia-siakan. Tetapi kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, berarti apa? Dua pintu surga telah tertutup. Yang ada tinggal berdoa. Semoga ya Allah, ya kedua orang tuaku bisa memasukkan aku dalam surga. Karena apa? Surgamu adalah dengan keriduan orang tuamu. Nabi SAW mengatakan amin, amin, amin ketika naik mimbar. Ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa kau mengatakan amin, amin, amin? Di antaranya apa? Malaikat Jibril tadi datang mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, celakalah orang-orang yang orang tuanya hidup kemudian mati, tidak bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Waspada. Selama orang tua masih hidup, yang dua ini berarti pintu surga telah terbuka. Dua pintu surga terbuka untuk kalian bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau sudah hilang satu, berarti tinggal satu pintu surga. Kalau hilang dua-duanya, tertutup sudah pintu surga. Maka ketika Anda sudah sadar sekarang, ternyata ya Allah, selama orang tua saya hidup, saya belum berbakti, sekarang mereka sudah meninggal semua, maka yang adalah penyesalan. Tapi ingat, selama Anda belum meninggal, maka tidak ada kata terlambat. Doakan orang tua Anda dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan untuk orang tuamu apabila orang tuamu sudah mendahului kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita untuk kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua sampai orang tua kita bisa barakallahu fikum mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah dari bahasa dan tutur kata ana kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya beristighfar, astaghfirullahu li wa lakum, innahu al-ghafurur rahim. Dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa diberikan umur yang panjang untuk bisa kita saling berziarah kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu alam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.